Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jal wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu alaiha bin nawajid. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki fase yang kedua di bulan Ramadan ini. Salah satu rahasia kenapa Allah membagi bulan Ramadan ini dengan tiga fase. Sudah tahu belum? Nah, kalau yang belum duduknya biar rapi ini. Yuk, duduknya jangan ada yang kosong. Kalau ada yang kosong, lihatlah kanan kiri itu. Kanan kiri, depan. Kalau belakang jangan dilihat. Ya, harus berisi. Kalau ada yang kosong, nah dikosong itu si setan mencelok di situ. Toel toel ngelai. Hatinya kemana-mana nanti. Sebab dulu ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, ketika akan menyampaikan, Si iblis mau memelesetkan lisan Nabi. Bayangkan, upaya iblis begitu luar biasa. Ketika Rasul menerima wahyu dan akan disampaikan kepada umatnya, si iblis mengganggu lisan Nabi supaya terpleset. Ya, supaya terpleset. Tapi tidak mampu. Si iblis tidak mampu dengan cara seperti itu. Dengan cara yang pertama, dia tidak putus asa. Pakai cara yang kedua. Cara yang kedua, si iblis mengerahkan bala tentaranya, setan. Bagaimana yang sedang mendengarkan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutup telinganya. Supaya apa? Supaya tidak masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Begitu usaha si iblis dan bala tentaranya luar biasa. menghalang-halangi kalimah-kalimah Allah. Nah, maka kalau hadir di sini, walaupun sudah ada di hadapan guru lahiriahnya, kalau tidak sungguh-sungguh, maka tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar, tidak akan mampu mencerna kalimah-kalimah Allah, baik dengan pikirannya, apalagi dengan hatinya. Jadi diperlukan kesungguhan, keseriusan. Sebab yang akan disampaikan adalah kalimah Allah, kalimah yang paling tinggi, kalimah yang paling mulia, yang paling bernilai dibandingkan dengan kalimah-kalimah yang lainnya. Kalimatullah yal ulia, kalimah Allah itu tinggi. Nah, maka oleh sebab itu untuk mendapatkannya enggak bisa dengan cara asal-asalan. Asal-asalan, dudnya asal-asalan, ya. Sikap lahirnya asal-asalan, sikap batinnya asal-asalan. Kira-kira dapat nilainya tidak? Ini harus menjadi perhatian. Ya. Sengaja disampaikan hadisnya dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ketika Rasul akan menyampaikan wahyu Allah, dia berusaha sekuat tenaga ingin menggelincirkan lisan Nabi, tapi tidak pernah terjadi. Tidak diam. Iblis pun menggunakan cara yang kedua, bagaimana supaya kalimah Allah, ayat-ayat Allah, petunjuk Allah itu tidak sampai ke telinga dan hati sahabat ketika itu. Nah, maka sama juga yang disampaikan oleh para khalifah-khalifahnya, para pewaris-pewarisnya, pemberi petunjuk sampai hari kiamat, dua cara itu akan terus dilakukan oleh iblis dan sekutunya, iblis dan pengikut-pengikutnya. Yuk usir dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya murid diingetin lagi, lupa lagi. Memang karakter umat murid itu bengkok lagi. Udah diluruskan, bengkok lagi. Udah dihidupkan cahaya hatinya, redup lagi. Udah dikasih jalan yang lurus, bengkok lagi. Nah, maka wajib mulazamah, istiqomah, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir apa yang diprogramkan oleh guru. Ya, siap semua? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kondisi guru secara ahwal ruhaniah, apa ahwal ruhaniah? Kondisi ruhaniah guru itu ada dalam tiga posisi yang selalu bergerak. Ya, dalam kitab Rimah li Hizbir Rahim keterangannya. Ya, catat kalau ustaz tuh catat. Molohok begitu. Ntar ditanya lupa, boro-boro bisa nyampaikan lagi. Ya, dalam kitab Rimah li Hizbir Rahim bahwa ahwalul mursyid, kondisi rohani mursyid itu akan bergerak dalam tiga kondisi. Ahwalul mursyid, kondisi ruhaniah batiniah seorang pembimbing yang menjadi pewaris para nabi, yang menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan bergerak dalam tiga kondisi ruhaniahnya. Yang pertama, tarotan ma'allah, ruhaninya merasakan kedekatan dengan Allah. Ya, kedekatan dengan Allah. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka akan merasakan indahnya, nikmatnya beserta Allah. Betapa agungnya karunia Allah, betapa hebatnya kuasanya Allah. Itulah yang akan dirasakan, semakin dirasakan. Jadi musyahadah ruhaniahnya merasakan agungnya Allah, kuasanya Allah, sempurnanya Allah, indahnya Allah, baiknya Allah, kasih sayangnya Allah. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi itu suka mendapatkan wahyu yang kemudian menjadi hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu banyak isinya itu cakap-cakap bicara ruhaniah Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ahwal ruhani yang kedua, tarotan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan dirasakan oleh mursyid? Akan merasakan tanggung jawab tugas menyampaikan ayat-ayat Allah. Akan merasakan beban umat. Akan merasakan bagaimana kesulitan umat, problematika umat. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka akan merasakan kegelisahan. Kegelisahannya bukan karena kekurangan uang. Nih, Bapak Ibu sekalian suka gelisah enggak? Suka gelisah enggak? Hari uang gitu. Karena apa? Mikirin ibadah, mikirin akhirat, atau mikirin duit? Gelisahnya gelisah mikirin duit. Mau lebaran, dihitung anaknya 12, harus beli baju baru 12. Pikirannya ke situ. Gelisahnya sebab hal-hal yang cetek seperti itu. Tapi para mursyid seperti dulu Rasulullah SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka Rasul datang kepada kalian menanggung beban umat, beban kaumnya. Bapak Ibu sekalian, petugas Allah, petugas Rasul bahagia melihat umat yang mau beribadah, yang mau mengikuti bimbingan. Sebaliknya, betapa sedihnya, betapa menderitanya, betapa bebannya apabila melihat umat justru yang kecenderungannya jauh dari jalan Allah. Ya, bengkok, itulah yang menjadi beban. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sholat tarawih, ya, meningkaya tadi enggak bacaannya? Ibu-ibu, aduh, sama si Akbar ini cepat, enak. Nah, kalau sama Pak Idris, aduh. Ya, sama ustaz yang lain, aduh. Ini harus dibuka jangan. Ya, harus dibuka jangan. Harus dibuka biar tahu ilmunya, biar enggak buruk sangka. Ya. Nah, kalau guru tadi ketika ahwalnya tarotannya ma'an Nabi, merasakan berat tanggung jawab umat, ya. Sebelum ke masjid, lihat di televisi bagaimana di jalur Gaza puluhan ratusan yang meninggal dunia dibombardir oleh Zionis Israel. Di Indonesia politik umat Islam carut marut. Umat ini malah bukan jadi subjek, jadi objek. Tidak punya kemampuan berpolitik yang ideal. Partai Islam lebih dari satu. Emang kalau bikin partai nanti di parlemen mau memutuskan masalah kunut, sunat atau bid'ah gitu? Yang ini bikin partai Artama Islam, ada kelompok ini bikin partai Islam. Nah, ini problem, kondisi yang memprihatinkan. Bukan jadi subjek, di tengah-tengah bangsa dan negara yang mayoritas muslim, tapi selalu menjadi objek. Jadi di dalam negeri, di luar, di Irak, terus-terusan berdarah, bahkan yang saling mengerikan di antara umat Islam sendiri. Nah, ketika ahwal mursyid tarotan ala nabi melihat fenomena realitas kondisi umat di dalam, di luar, yang begitu kondisinya memprihatinkan, bukan izah, bukan mulia, tapi zillah inna di hadapan manusia, tidak berdaya menjadi objek orang lain. Bukan hanya politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan yang lain-lainnya berada di bawah menjadi objek mereka. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau baca panjang ya, ininya lagi merasakan beratnya kondisi umat, nah jadi dikurangi bacaannya. Tapi bagi imam di pusat maupun di daerah, apa yang telah ditetapkan oleh guru? Satu rokaat, satu halaman. Ya, satu rokaat, satu halaman. Ya, siap? Mending ditambah, mending dikurang dari satu halaman. Ya, manfaatkan ini malam-malam Ramadan. Ya, dengan ikut, ya, dengan ikut sholat tarawih beserta guru, maka apa yang diberikan kemuliaan oleh Allah, maka makmumnya ikut semua. Ya, nah, maka kalau imam-imam yang lain, apa yang telah dibijaki, ditetapkan, diusahakan untuk satu rakaat, satu halaman. Ditambah nanti tarawih, jadi satu malam itu kita menghatamkan satu juz dengan cara berjamaah di dalam sholat sunnah. Sebab sebaik-baiknya bacaan Al-Quran indal qiyam, afdhalu qiraatil Quran indal qiyam, sebaik-baiknya membaca Al-Quran ketika sholat. Makanya jangan alah aduh, ayo lihat sinetron sok alah aduh enggak, aduh kepanjangan, atau alah udahan gitu. Bapak, kalau lihat sepak bola, apalagi mau final, yo. Kalau sudah 45 yang kedua, Allah apa aduh? Eh, sama itu mah. Hah, apa? Ya, terasa lama, terasa sebentar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berusaha untuk menjalankan. Tapi kalau memang ya, kalau mau pengajian ya boleh dikurang. Ya, boleh dikurang gitu. Suka seneng enggak? Ya, itu dikasih ruh shalat itu harus seneng, alhamdulillah. Gitu. Sebab dalam hadisnya ya innallaha, tulis ini, innallaha yuhibbu antuqbala ruhosuhu, ruhosuhu kama yuhibbu antuqbala azaimuhu. Ya, ayo santri tulis. Innallaha yuhibbu antuqbala, antuqbala ruhosuhu, ruhosuhu kama yuhibbu antuqbala azaimuhu. Ya. Yang nulisnya pas dikasih hadiah mobil Karimun. Artinya innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, antuqbala ya, ketika diterima rohosuhu, ruhsoh-ruhsohnya, dispensasi-dispensasinya. Harusnya satu halaman dipotong setengah halaman, tadi mah seperempat halaman lagi mau ngaji, takut ngajinya narunutan kemaleman, dipikirkan lagi ke situ. saking nyaah, saking kama yuhibbu antuqbala azaimuhu, sebagaimana Allah mencintai ketika dikasih kondisi yang normal, dikasih azimah, azimah yang normal, ya, maka diterimanya, maka Allah pun mencintainya. Tuh ya, jadi dikasih dalam kondisi normal dengan imam yang ditugaskan di pusat sampai di daerah, satu halaman, satu rakaat, satu halaman, diterima, Allah mencintai. Dikasih rukhsah jadi setengah halaman, bahagia lagi diterima, dicintai lagi oleh Allah. Tuh, dua-duanya dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, ahwal mursyid yang ketiga, tarotan ma'a nafsihi. Yang ketiga, kondisi rohani mursyid itu beserta dirinya karena memenuhi hak-hak dirinya. Tuh, hak-hak dirinya, harus makan, ada nafsu makan gak? Harus minum, olahraga, ya, olahraga, berumah tangga, ngurus istri, ngurus anak, nyari rizki. Nah, dalam kondisi itu, tarotan ma'a nafsih. Maka dulu kaum-kaum terdahulu ketika diutus, utusan oleh Allah dari saudaranya sendiri atau dari kaumnya sendiri, ketika orang yang diutus itu mendeklarasikan dirinya, ini rasulun ilaikum, aku utusan bagi kalian, kebanyakan mereka iman atau kafir, percaya atau menolak? Menolak dengan alasan, salah satu alasannya adalah, masa utusan berumah tangga punya istri, masa utusan Allah belanja ke pasar, yamsuna fil aswaq. Mereka gak ngerti, bahkan bukan gak ngerti, gak mau ngerti. Tapi kalau utusan Allah malaikat mah, ya, kemudian udah malaikat, di belakangnya itu pasukan yang besar, kemudian malaikat itu bawa emas membagi-bagikan kepada kami, wah, kami akan iman. Kalau gitu jadi ujian gak? Ya pasti semua juga apa, berbondong-bondong. Coba kalau sekarang di masjid ini, di pesantren ini, dibagi sembako, kira-kira yang dari mana tuh? Apalagi masuk TV, kira-kira dari yang paling jauh datang gak? Itu permintaan kaum yang tidak mau ngerti tentang agama, tentang risalah Allah. Minta yang enggak-enggak. Minta utusannya malaikat, kemudian bawa emas yang banyak, bawa harta yang banyak, kemudian dikawal oleh pasukan besar. Itu dalam Al-Quran direkam omongan-omongan kaum yang mengingkari utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sehubungan dengan situasi kondisi di dalam negeri, umat Islam ini enggak berdaya menghadapi, ya, berbagai arus, ada ekonomi, budaya, banyak yang ikut-ikutan. Banyak enggak? Banyak yang mempromosikannya. Kalau budaya Nabi, ya, yang dibawa sunnah Nabi, laku enggak? Ya, susah. Kalau ibu tutup orat, ya laku enggak? Nah ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Sehingga akan dibahas tentang lillah billah, lillah fillah billah. Kalau umat Islam ini pingin izzah, pingin mulia di hadapan manusia, bahkan mulia di hadapan Allah di dunia dan di akhirat, sebab innal izzata lillah war rasul walil mu'minin, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul, milik orang yang beriman. Nah sekarang sudah dimiliki oleh yang beriman belum? Di seluruh penjuru dunia. Malah sebaliknya, zillah namanya. Sebaliknya izzah, zillah. Zillah itu hina. Yang meninggal ratusan, dibombardir dari udara lagi. Dengan tank-tank baja, berlapis baja, ratusan. Begitu juga di Indonesia yang merdeka ini, tapi tidak berdaya menjadi objek dari politik, dari ekonomi, dari budaya dan yang lain-lainnya. Bisa enggak dicungkir balikan dari hina kepada mulia? Tidak ada yang mustahil. Nah, akan dibahas tiga. Lillah, fillah, billah. Itu kuncinya tiga. Ya, sudah tahu belum yang tiga itu? Apa yang disebut dengan lillah? Yang disebut dengan lillah, kondisi batin, kondisi ruhani, kondisi kalbu yang selalu dibersihkan, kemudian butuh dengan kebenaran dan petunjuk Allah yang hakiki. Yang dibutuhkan, yang dicari, yang utama adalah petunjuk, bimbingan yang hak, kebenaran yang Allah turunkan. Itulah yang disebut kondisi batiniah lillah, karena Allah. Nah kalau banyak manusia, lillah atau linnas? Kebanyakan karena Allah, karena ke manusia. Bekerja karena manusia, nyari uang karena manusia, beramal karena manusia, berpolitik karena manusia, berekonomi karena manusia, bahkan berhaji dan berumroh karena manusia. Jauh-jauh ke rumah Allah, panggilan manusia bukan panggilan Allah. Jangankan sekarang, dulu pada zaman Nabi disampaikan dari sekian ratus yang berangkat dari Madinah ke Mekah, hanya segelintir hitungan jari yang diterima oleh Allah amal ibadahnya. Itu yang di bawah bimbingan Nabi ketika itu. Maka yang pertama, kondisi batiniah ruhaniah kita lillah. Apa yang dicari adalah Allah, yang dicari adalah kebenaran dan petunjuk. Sebab petunjuk itu terus mengalir, tidak akan pernah berhenti. Sebab setelah wahyu, petunjuk Allah, di balik wahyu ada hikmah-hikmah yang disampaikan oleh para pewaris-pewarisnya sampai akhir zaman nanti. Itulah petunjuk yang hakiki yang datang dari sisi Allah. Nah, pergerakan batiniah ruhaniah manusia yang lillah, mencari Allah, mencari kebenaran, mencari petunjuk, mencari pembimbing, mencari bimbingan yang hakiki. Kalau hati kita belum bergerak ke sana, walaupun kita seperti mulia, tetapi masih hina di hadapan Allah. Seperti mulia di dunia, tapi akan sengsara dan hina di akhirat kelak. Kalau belum mengkondisikan batin kita lillah, mencari Allah, mencari ridho Allah, mencari kebenaran, mencari petunjuk, mencari bimbingan yang hakiki. Coba Bapak Ibu sekalian, manusia bergerak ke barat, ke timur, antar negara, bahkan antar benua. Kira-kira banyak yang lillah, banyak yang linnas. Nah, kita setiap langkah kita mau ke masjid, mau ngaji, mau apa saja aktivitas, harus jiwa kita, batin kita lillah. Bersihkan, luruskan. Untuk menggapai petunjuk, untuk mendapatkan bimbingan. Sebab harus meyakini, dipirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pemberi petunjuk yang akan menerima kebenaran dan menyampaikan kebenaran itu tidak akan pernah sirna di muka bumi sampai hari kiamat. La yazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq hatta taquma sa'ah. Tidak akan pernah berhenti kelompok yang menyampaikan kebenaran, menzahirkan kebenaran sampai akhir zaman nanti, sampai hari kiamat nanti. Jadi akan terus eksis orang-orang pemberi petunjuk yang menerima kebenaran yang hak dari sisi Allah. Jadi setelah rangkaian para nabi, dilanjutkan oleh rangkaian para pewaris atau khalifah-khalifahnya. Itu dulu yang harus didapatkan di Palestina, di Indonesia, di mana saja umat. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan pertolongan Allah di dunia dan di akhirat, lillah, cari petunjuk. Gak cukup Bapak Ibu sekalian dengan doa. Banyak gak yang berdoa untuk Palestina? Banyak gak yang berdoa untuk Afghanistan? Banyak. Sebab kebijakan Islam satu dengan yang lainnya harus terintegrasi. Doa dan kebijakan-kebijakan yang lainnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Ah, doa aja terus. Eh, kelakuan kemana-mana. Jadi yang pertama, dengan lillah dari batiniah yang dalam, cari petunjuk, cari orang yang memberikan petunjuk. Sebab sudah diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fillah. Fillah itu artinya sudah pasti di jalan Allah. Dengan semangat yang pertama, kondisi rohani yang pertama lillah, maka Allah akan giring ke dalam jalannya fillah. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Jadi petunjuk Allah itu enggak tiba-tiba kayak hujan gitu. Tapi petunjuk itu harus lewat proses mujahadah, perjuangan, pengorbanan. Nih santri-santri di sini lagi mujahadah ini. Teruskan mujahadahnya. Atau pulang aja ke rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dorong anak kita apa suruh pulang aja? Nih bapak-bapaknya, ibu-ibunya nih harus komitmen. Sebab santri di sini sedang mujahadah. Sedang mendapatkan, mencari dan mendapatkan petunjuk, berusaha apa yang ada di sini, apa kebijakan yang ada di sini, berusaha. Makanya makannya, minumnya, tidurnya, ya darurat tidak. Segini mah alhamdulillah. Coba santri dulu, ya. Ingat dulu mesantren, mau makan tuh gak ada kantin. Punya beras tuh udah untung. Kastrol berebut. Aduh, harus nunggu dulu. Itu udah dapat ketemu kastrolnya, tinggal belum dapat kayu bakarnya. Nyari dulu kayu bakarnya, gak dapat kayu bakar, ada sendal tinggal satu. Dipakai bahan bakar, Satu anteng aja sampai apa? Sampai matang tuh liwet. Ya. Lauk pauknya cukup, punya asin satu, masukin tuh di atas apa? Di atas liwet. Wah, itu udah nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Ya. Udah itu ya, makannya satu nampan. Yang punya beras 3 orang, yang makan 10 orang. Namanya nebeng itu. Ada juga kalau di pesantren Garut namanya sikutil itu. Sikutil namanya. Punya beras enggak, ngaliwet enggak, giliran nasi sudah dieblek, duduk aja di situ. Ya. Makanya santri kutil itu pokoknya mukanya muka tembok. Giliran makan baru juga panas-panas. Wah, itu tangannya tangan sekop. Pokoknya kalau santri yang lembek-lembek udah enggak bakalan kebagian. Ya, itu kondisi santri dulu. Ya. Tanya tuh ke Ajengan Jalal tuh. Ya. Tuh ke Pak Daud Burhanuddin tuh. Ya. Yang sekarang jadi ustad-ustad tuh. Ya. Merasakan belajar mujahadah luar biasa. Ya. Sebab kata pepatah orang tua, lam teperih moal menang perah. Ya, perah itu bisa ular. Ada musuh dengan bisa menyerang musuh. Nah, tidak akan mendapatkan perah bisa kalau tidak perih. Apa perih? Perih itu apa? Ya mujahadah. Bahasa Sundanya perih. Makan susah, tidur susah, pakaian kurang, ya, harus disiplin ngatur waktu. Nah, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan mujahadah perih seperti itu. Ya, Allah akan balas. Jangan nunggu di akhirat, di dunia Allah balas, Allah muliakan, bermanfaat hidupnya. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pilah. Pilah itu pasti di jalan Allah. Jalan Allah, kebijakan Allah itu ada yang membawanya. Siapa yang diberi anugerah oleh Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Pilah jalan Allah itu tidak abu-abu, jelas. Membedakan antara hak dan batil. Yang membawanya adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah, dipilih oleh Allah, ditunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Sekarang kalau tidak mendapatkan tugas membimbing, bagaimana mau membimbing orang lain? Membimbing sendiri aja susah. Maka sudah disampaikan di malam Jumat yang lalu, setiap mursyid itu akan diberikan karomah yang besar berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yakdotan dalam keadaan terjaga maupun manaman alias mimpi. Untuk apa? Sebagai bentuk kepastian membawa jalan Allah. Nah, dengan filah ini, Bapak Ibu sekalian, kebijakan Islam itu gak dipotong-potong, tapi terintegrasi ibarat satu komponen yang utuh. Jadi bukan hanya berdoa saja, bukan hanya di masjid saja, tapi seluruh kebijakan Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan dibawa di jalan Allah. Contoh Bapak Ibu sekalian, gajah yang penduduknya muslim melawan Israel. Kalau dalam kebijakan Islam yang kapah, yang utuh, bukan hanya sebatas nembak lewat apa? Roket. Muslim di Gaza punya roket yang murahan. Israel punya senjata yang canggih. Kira-kira mana yang menang? Jangan ngotot begitu. Kalau kapah kebijakan Islamnya, dia akan berstrategi, dia akan membangun nilai-nilai kebijakan Islam dalam masyarakat itu. Bagaimana mencerdaskan umat dengan pendidikan, dengan ekonomi, supaya bisa bersaing. Lihatlah Rasulullah SAW ketika di Mekah bagaimana? Dia membangun kekuatan akidah yang kuat, kemudian hijrah ke Madinah, maka kebijakan-kebijakan Islam diterapkan, sehingga walaupun sedikit, tapi menjadi kekuatan. Ketika kebatilan akan menghancurkan, maka tidak akan pernah dihancurkan. Kul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Gak cukup berdoa, gak cukup berserah diri. Tapi fisabilillah itu harus kapan ditetapkan, diletakkan, dijalankan secara kolektif. Ada pembimbingnya, ada pemimpinnya. Bukan hanya sebatas doa, bukan hanya sebatas tawakal, nunggu-nunggu pertolongan Allah, tidak menjalankan Islam yang kafah. Ngotot tidak mau berhenti peperangan, hanya mengandalkan senjata seperti itu. Sudah dicoba bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Pertolongan Allah tidak datang. Harus menjadi pertanyaan besar, ada apa? Jawabannya pertama lillah, yang kedua harus billah. Kebijakan Islam tidak sepotong-sepotong, tapi harus kafah. Nih Bapak Ibu sekalian, gerakan kita, ayo bangun ekonomi yang berdasarkan prinsip Islam. Kita sudah membangun BMT, sektor-sektor usaha. Harus bergerak semua, peduli semua, walaupun 1 rupiah tabungkan. Ya, walaupun kita punya 1.000, 2.000, kita masukkan di Baitul Mal wa Tamwil kita, BMT kita, supaya BMT kita bergerak, dananya semakin besar, ada yang minjam dan layak, kemudian mendapatkan kucuran dana. Setelah dapat kucuran dana, ingat itu amanah, harus dijalankan dengan baik. Nah ini, membangun mental seperti ini, harus lillah filah di jalan Allah, ada yang membimbingnya. Ini PR besar, bukan simsalabim. Pekerjaan umat ini besar, tapi mulia. Kalau mau menjalankannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, lillah filah. Suasana batiniahnya lillah, jalan yang ditempuh kebijakannya filah yang kapah, di jalan Allah yang pasti. Lihat Rasulullah SAW dalam perang Badar 1 lawan 10. Kenapa ditolong oleh Allah? Sebab lillah filah. Para sahabat dibimbing oleh Rasulullah SAW, kemudian kebijakan-kebijakan Islam dicerna, dijalankan dengan sungguh-sungguh, sehingga bukan sebatas berdoa, bukan sebatas tawakal dan berpasrah diri, tetapi seluruh kebijakan Islam dijalankan dengan baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah yang dimaksud fillah. Fillah itu kebijakan Islam yang total. Udkhulu fisilmi kafah. Masjid tempat membina ruhaniah, tempat menerima nilai-nilai Islam yang kapah. Sebab ajaran Islam itu kapah. Membangun rumah tangga, berekonomi, bermasyarakat, berpolitik, berbangsa dan bernegara. Itulah yang disebut dengan fillah. Yang ketiga, billah. Billah itu lillah filah, yang Allah berikan anugerah. Billah semata-mata karunia Allah, semata-mata itu semua adalah bimbingan Allah. Bukan kemampuan sendiri, bukan kemampuan manusia, tapi meyakini dan merasakan semua anugerah yang Allah berikan berdasarkan sebab semua izin Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan billah, sebab Allah. Jangan menepuk dada, tapi billah harus yakin dan dirasakan itu semua adalah karunia Allah, sebab Allah, izin Allah, agama adalah karunia Allah. Kalau kita bisa masuk dengan hati yang lillah, kemudian menjalankan agama fillah, ya, maka kita akan meyakini dan merasakan itu semua anugerah dari Allah, izin Allah, bukan usaha kita, bukan sebab kita. Sekali-kali hilang bilahnya, walaupun sudah lillah dan fillah, tapi bilahnya hilang. Contoh perang apa? Perang Hunain. Menepuk dada. Ketika akan disampaikan akan terjadi peperangan di lembah Hunain, para sahabat sombong. Ah, musuh kecil itu mah. Quraisy aja musuh besar, tunduk. Apalagi kabilah-kabilah kecil, sisanya itu. Santai aja. Bilahnya hilang. Seolah-olah merasa kemarin menang itu menang atas apa? Tenaganya sendiri, pikirannya sendiri, pertolongannya sendiri. Lupa kepada Allah, lupa kepada anugerah Allah. Bilahnya hilang. Yang biasanya kaum muslimin menempati medan perang lebih dahulu karena lillah, filah dan bilah, ini bilahnya hilang, datang belakangan. Musuh sudah menduduki lembah Hunain dengan strategi, mengatur strategi. Ini baru datang. Atau baru datang langsung apa? Dihujani senjata. Kocar kacir patawallau mudbirin, tunggang langgang kaum muslimin lari. Bilahnya enggak ada. Tinggal Nabi dan 7 sahabat yang tidak lari. Semua selain yang 7 lari ke belakang. Sebab musuh telah bersiap siaga mengatur strategi. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, baru sahabat ketika itu merasakan bilahnya hilang, enggak ada kekuatan, enggak ada pertolongan, yang ada kehinaan dan kekalahan. Baru Rasulullah SAW, ya, lewat sahabat yang lainnya menyeru sahabat yang lain yang lari terhinakan itu, bahwa Rasul tidak akan pernah mundur dalam peperangan ini. Mendengar ungkapan itu, baru yang sudah lari jauh maju lagi kemana? Ke depan beserta Nabi. Nah, di situ baru bilahnya datang lagi. Oh, ternyata bukan usaha sendiri, bukan sebab sendiri, bukan kemenangan atas dasar sendiri, benar-benar bilah atas izin Allah. Nah, setelah merasakan bilah kembali, maka pada akhirnya perang Hunain diakhiri dengan kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Musuh yang kebaliknya zillah terhinakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu makna billah. Jadi kalau kita bisa duduk di sini, ini mah billah. Izin Allah, karunia Allah. Kira-kira jadi enggak sombongnya? Ya, jadi enggak nundutannya? Jadi nundutan. Ya, kalau enggak ada pertolongan Allah, nundutan. Ngobrol gitu. Ya, jadi rasakan, yakini dan rasakan billah, sebab Allah, izin Allah, segala kebaikan dari Allah. Hilang saja billah dari keyakinan dan perasaan, yang ada nanti aku, saya. Kalau dalam kondisi seperti itu, putuslah dari rahmat dan pertolongan Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Udah jam 9 ini. Udah malam belum? Kalau nonton sepak bola jam 2 malam apa belum? Perasaan jam 6 sore. ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, cukup saja sampai jam 9 karena harus mengatur waktu, apalagi ibu-ibu, ibu-ibu tuh ya, baru masak buat apa? Buat buka sudah mikir lagi sahur apalah. Lagi masak sahur, nanti maghrib naon deunya? Makanan, makanan, makanan dasar kaum Hawa resep di hawu. Turunan Hawa suka di hawu. Mubuy hui. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini sudah masuk ke termin yang kedua. Tadi belum dijawab rahasianya tadi. Aduh, untung alhamdulillah diingatkan oleh Allah. Apa rahasianya Ramadan dibagi tiga termin, tiga fase? Sebab manusia punya penyakit bosan. Ya, penyakit bosan. Sehingga bagi tiga dengan tiga targhib. Pertama, rahmat. Oh, rahmat Allah. Rasa udah dapat banyak, aduh jenuh rahmat terus. Masuk ke minggu kedua, 10 yang kedua. Ini ampunan. Oh, jadi semangat lagi enggak? Oh, semangat lagi ampunan 10 yang kedua. Nanti tuh ada jenuh lagi. Datang termin yang terakhir. Itkun minan nar, bebas dari api neraka. Haram masuk neraka, wajib masuk surga. Semangat enggak? Plus dengan Lailatul Qadar. Jadi 10 Ramadan dibagi termin 3, bahkan dipluskan dengan Lailatul Qadar supaya penyakit apanya tadi? Bosan dan jenuhnya, atau kata anak sekarang apa namanya? Apa tuh? Bukan bete, apa tuh? Galau. Supaya hilang. Semangat terus. Memasuki 10 awal, semangat. Mau ke 10 kedua, semangat lagi. 10 terakhir, al-usyur al-awakhir, tambah semangat lagi. Nah, biar tuntas Ramadan penuh kita mendapatkan rahmat, ampunan, dan wajib masuk surga Allah dengan derajat yang tinggi di sana. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja. Mari kita lanjutkan dengan zikir. Insyaallah nanti kita akan doakan ya saudara kita yang di Palestina yang meninggal dan yang hidup, ya kita doakan nanti di akhir zikir supaya lebih diijabah oleh Allah. Ya, mana bagian? Amin. Ayo yang batal wudu buru-buru. Bisi katoel kunawan, ya bisa katoel kualhan, ya buru-buru masuk lagi, ya, yo halakohnya yang sudah siap, ya dirapihkan, kita sambut majlis dzikir, majlis yang akan membukakan mata hati kita. Ilahi nastuli. tak layak ke surga-Mu. Namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ampunkan dosaku, terima Kau. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Zunubi mislu adadi rimali, fahab li dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Sisa umurku terus berkurang setiap hari, sedang dosaku terus bertambah, ya Ilahi. Ilahi, abduka al-asi ataka, mukirram bizunubi wa qad da'aka. Fa in taghfir fa anta li dhaka. Ya Allah, hamba bersimpuh di hadapan-Mu. Mengaku Biarlah kau ampuni, hanyalah engkau yang pengampun. Bila kau berpaling, kemana lagi harapanku? Jemaah sekalian, walaupun sudah ada di jalan Allah lewat tarekat Al-Idrisiyah, ada pembimbing, ada mursyid di dalamnya, jangan merasa aman. Justru iblis akan menghalang-halangi orang yang sudah di jalan Allah. Yasudduna an sabilillah. Mereka akan menghalang-halangi yang sudah ada di jalan Allah. Kalau orang yang masih di luar jalan Allah tidak akan dihalang-halangi, justru mereka menjadi pasukannya iblis. Yang dihalang-halangi justru orang yang sudah pasti berada di jalan Allah. Lillah fillah billah, setiap saat harus kita miliki hati yang lillah. Apa yang kita jalankan fillah, di jalan Allah yang dibijaki oleh guru, billah, itu semua kekuatan Allah, izin Allah, anugerah Allah. Maka yang tiga ini harus dimiliki oleh setiap diri kalau ingin selamat dan bahagia dari dunia sampai kita pulang nanti kepada Allah. Mari kita bertaubat kepada Allah. Istighfar jangan kurang dari 100 kali. Sudah ditalkinkan, diajarkan oleh Rasul, oleh guru. Itu menunjukkan berarti dosa kita tidak akan pernah berhenti. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa disengaja, ada dosa tidak disengaja. Ada dosa zohir, ada dosa batin. Ada dosa yang kita ketahui itu dosa. Dan banyak dosa yang kita tidak tahu kalau itu adalah dosa. Mari sama-sama raih ampunan Allah ini malam Jumat. Ramadan. Di termin yang kedua, mari gapai ampunan Allah supaya Allah bersihkan. Bukan hanya bersih malam ini, bersih ketika kita pulang kepada Allah, bersih ketika ruh kita dicabut, bersih ketika ruh kita berpisah dengan jasad, bersih ketika kita melepaskan napas yang terakhir, bersih ketika kita sakaratul maut. Di detik-detik yang akan memastikan bahagia dan sengsara di perjalanan berikutnya, mari sama-sama lapalkan istighfar kabir dengan sungguh-sungguh, akui segala kesalahan kita di hadapan Allah. Malaikat mencatat dosa-dosa kita sebelum Allah mengampuni dosa-dosa itu. Sama-sama lapalkan istighfar kabir. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafarat dzunubi dzal jalali wal ikram wa atubu ilaih min jamil ma'asi kulliha wadzunubi wal asam fa min kulli dzanbin azabtuhu amdan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha min adzanbi alladzi a'lamu wa min adzanbi alladzi la a'lam adada ma ahata bihil ilmu wa ashahul kitab wa khatahul qalam wa adada ma awzadathu kudrah wa hassasatul iradah wa midada kalimatillahi kama yambagi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yardha astaghfirullahal azim wa atubu ilaih astaghfirullahal azim wa atubu ilaih astaghfirullahal azim astaghfirullah. Ayo raih ampunan Allah. Kita tidak tahu ajal kematian kapan datang. Rugi kalau kita pulang kepada Allah berlumur dosa. Akan menyesal selama-lamanya di alam kubur, di alam akhirat. Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita mendapatkan bimbingan dalam bertobat. Kalau kita tidak punya mursyid, kita tidak akan tahu dosa kita sendiri, boro-boro bertobat kepada Allah. Inilah anugerah yang besar Sebab kita dimampuhkan taubat adalah pintu gerbang. Pintu gerbang menuju kepada Allah. Mari kita sama-sama telusuri jalan Allah. Jalannya adalah zikrullah. Kalau kita ingin menghadap kepada Allah, kita ingin beserta Allah, bersama Allah, maka telusuri jalannya. Jalannya adalah zikrullah. Bersyukur kita lillah dibimbing Allah, fillah di jalan Allah lewat tarekat Idrisiyah, billah kita meyakini dan merasakan ini semua adalah anugerah dari Allah, izin Allah, bukan usaha kita, bukan sebab kita. Yuk kita zikir, nikmati zikir di malam Jumat, nikmati zikir di pertengahan bulan Ramadan. Kita akan menyambut nanti Lailatul Qadar. Anugerah yang begitu besar Allah limpahkan kepada umat ini. Mari pejamkan terus matanya, bukakan hatinya, hadirkan Allah dalam hati kita, Rasulullah dalam hati kita. Belum bisa guru, mursyid sebagai pembimbing, sebagai langkah awal, sebagai langkah yang pertama untuk menuju Rasul, menuju kepada Allah. Guru mursyid sebagai pintu gerbang menuju Rasulullah, menuju kepada Allah. Mari sama-sama zikir kita sambil berdiri, silahkan, supaya semangat hilang, pegelnya, malasnya. Berdiri semua, zikir kita kiaman sambil berdiri, nanti waku'udan sambil duduk. Terus konsentrasikan ya batin kita. Kita akan menuju kepada Allah, akan mendekat kepada Allah lewat jalannya, yaitu zikir. Ya, buang pikiran yang lain selain Allah. Ya, hadapkan terus rohani kita kepada Allah. Belum bisa kepada Rasul, belum bisa kepada guru. Sebagai titik perjalanan menuju kepada Allah. Mari sama-sama kita lafalkan. Mudah-mudahan kalimat yang kita lapal ini menyertai kita menghembuskan napas yang terakhir nanti ketika pulang kepada Allah. Ablu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa napasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi wa shani. الوفا والبيت يألف يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج فتي جيرة العلم يا ليل النور والكرم illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah إلا نام مضى هول من الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bahagia di jalan Allah, nikmat beserta Allah. Allah, Allah, Allah. Duduk. Allah, Allah, Allah. Teruskan zikirnya. Sebut nama Allah. Wazkurisma rabbik watabattal ilaihi tabtila. Allah, Allah, Allah, Allah. Rasakan agungnya Allah, mulianya Allah, kuasanya Allah, sempurnanya Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Jantung kita masih bisa bernapas sampai malam ini, itu semua atas izin Allah. Satu waktu kalau Allah sudah tidak mengizinkan, jantung kita tidak akan bisa berdetak lagi. Betapa agungnya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa kasih sayangnya Allah. Walaupun kita sedang lupa, bahkan sedang maksiat, Allah terus berikan rezeki kepada kita. Betapa malunya kita di hadapan Allah, betapa mulianya Allah, betapa baiknya Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sir, zikir sir, tadi zikir jahar namanya. Zikir dibantu dengan suara yang keras. Yang harus zikir tuh hati. Dibantu dengan lisan membantu pergerakan hati. Sudah dibantu, terus hati kita berzikir kepada Allah. Sedang apapun kita, sedang berdiri, duduk, berbaring, aktivitas yang lainnya, hati kita terus zikir kepada Allah. Ini yang mahal. Itulah wali-wali Allah. Kalau mau jadi wali Allah, tanda yang paling pasti adalah hatinya selalu zikir kepada Allah. Apa yang telah diajarkan di masjid seperti ini terus dibuahkan dengan zikir sir, jauh dari guru secara lahiriah, terus hatinya nyambung sehingga selalu zikir kepada Allah. Sedang bekerja, sedang di pasar, sedang di kantor, sedang kesendirian, sedang di tengah malam, hati kita terjaga zikir kepada Allah. Malu kita akan berbuat dosa, malu kita akan berbuat maksiat. Kalau hati kita zikir kepada Allah, hati yang zikir kepada Allah akan merasakan tatapan Allah kapanpun dan dimanapun. Inilah yang mahal dalam thariqah di jalan Allah. Hati yang selalu zikir kepada Allah, hati yang zikir kepada Allah akan menggerakkan seluruh panca indera kita bergerak di jalan Allah. Nah, alhamdulillah kepada jamaah tadi sudah dijelaskan apa itu lillah fillah billah. Yang paling mahal ibadah di sisi Allah adalah yang mana pikiran, tenaga dan hartanya disalurkan di jalan Allah lewat bimbingan mursyidnya, bukan ibadah menurut keinginan sendirinya. Kalau mau ibadah kita berkualitas di sisi Allah, baik dengan harta, tenaga, pikiran, beserta harta kita, apa yang sedang diprogramkan, apa yang sedang diprogramkan, itu yang paling mahal di sisi Allah. Sebab itulah filah yang hakiki, itulah jalan Allah yang sesungguhnya. Murid yang cerdas lahir dan batinnya, dia tidak akan tertipu, tidak akan menyia-nyiakan pikiran, harta, dan dirinya di selain jalan Allah. Jalan Allah itu pasti apa yang dibijaki oleh Rasul, apa yang dibijaki oleh khalifahnya pada zamannya, itulah pilah yang hakiki yang akan mendapatkan kemuliaan, keagungan yang besar. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, lillah fillah billah. telah Allah berikan kepada setiap diri kita. Jaga, pelihara, supaya kita lulus sampai kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu. Salawat Ummi 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah, qad daqat hilati, adrikni ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah, qad daqat hilati, adrikni ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah, qad daqat hilati, adrikni ya Rasulullah. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alna hadina mahdin gharadhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma abtah lana waladayna putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma izil Islam wal muslimin. Allahumma izil Islam wal muslimin. Allahumma izil Islam wal muslimin. Nasaruddin, ansur man nasaruddin, wahzul man khazalal mu'minin, wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. ربنا وسع علينا أرزاقنا في دنيانا ولا تحجبنا بها عن أخرانا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terakhir jamaah sekalian, perjuangan kita fisabilillah ini mengikuti fisabilillahnya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para nabi, para rasul sebelumnya. Gunung Uhud greget menawarkan dirinya jadi emas kepada nabi. Nabi menolaknya. Sebab risalah yang dibawa bukan ngebagi-bagi emas, bukan ngebangun dengan simsalabim seperti itu. Tapi tugas beliau adalah mengemaskan hati umatnya yang iman. Dengan hati yang emas, para sahabat, mereka mampu bermujahadah, berjuang dengan harta dan dirinya beserta Rasulullah SAW fi sabilillah yang pasti. Jadi jangan mimpi pendidikan kita, ekonomi kita, pembangunan kita, fasilitas kita, semua program-program ini tidak akan datang emas dari langit, tidak akan datang orang yang tidak percaya tiba-tiba ngasih kepada kita. Tapi yang diharapkan adalah yang beriman, yang percaya, hatinya harus berhati emas, mau berjuang dengan harta dan dirinya yang pasti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pola sebagaimana dulu fi sabilillahnya Rasulullah SAW, para nabi dan para rasul sebelumnya. Itulah makna fi sabilillah. Maka oleh sebab itu, lewat pendidikan, lewat ekonomi, lewat dakwah, pembangunan, dan yang lain-lainnya, justru tugas yang menjadi khalifah, tugas yang menjadi mursyid adalah mengemaskan hati jamaah. Hati yang emas akan mampu berjuang dengan harta dan dirinya dengan sekuat tenaga semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan bagi yang sudah meninggal dunia, sudah selesai kesempatannya. Kita yang hadir di sini, dimanapun yang mendengarkan radio streaming ini, kesempatan terbaik di bulan Ramadan. Mari kita sambut fi sabilillah apa yang diprogramkan oleh mursyid sebagai khalifah rasul, sebagai pewaris para nabi, melanjutkan fi sabilillah yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul. Maka harus kita ikuti dengan lillah, lillah fillah billah telah Allah berikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mudawamah, untuk istiqomah sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.